Kemudian yang kaki kirinya sama seperti itu. Lalu ia pernah berkata, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Muttafaqun alaih. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama yaitu biografi perawi-perawi hadis yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama itu Humran. Humran, nama asli beliau Humran bin Aban bin Khalid. Humran bin Aban bin Khalid. Dan beliau ini adalah generasi tabi'i. Beliau adalah generasi tabi'i. Arti tabi'i adalah seorang yang hidup sezaman dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan meninggal dalam keimanan. Ini disebut dengan tabi'i. Dia tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Humran adalah maula. Maula itu bekas budak yang dimerdekakan Utsman. Ya, maula artinya bekas budak yang dimerdekakan. Siapa yang memerdekakannya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya di dalam terjemahan itu ditambah dari Humran maula, bekas budak yang dimerdekakan. Tambahannya begitu. Bekas budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi setiap ada kata maula dalam bahasa Arab, maka salah satu artinya adalah bekas budak yang dimerdekakan. Bekas budak yang dimerdekakan. Taib. Kemudian beliau akhirnya berpindah ke negeri Basrah, yaitu Irak, dan meninggal di sana pada tahun 75 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Ini salah satu maulanya Utsman bin Affan, yaitu bekas budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Sedangkan Utsman bin Affan sendiri, beliau adalah nama aslinya Utsman bin Affan bin Abil As Al-Qurashi. Beliau dari orang Quraisy. Ya, Utsman bin Affan bin As bin Abil As Al-Qurashi. Dan beliau adalah seorang khalifah yang ketiga, pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang ketiga pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk orang yang masuk Islam dari awal-awal mula Islam disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau masuk Islam dengan ajakan atau dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi masuk Islamnya di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya salah satu yang mengajak beliau masuk dalam agama Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau termasuk seorang yang berhijrah dengan dua kali hijrah, yang disebut dengan sahibu hijratain, orang yang ikut atau melakukan dua kali hijrah. Kita kenal dalam sejarah Islam ada namanya dua hijrah. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, Ethiopia, dan hijrah yang kedua adalah ke negeri ke kota Madinah. Dan Utsman bin Affan dua-duanya dilakukan oleh beliau. Yang pertama ke negeri Habasyah, yang kedua ke kota Madinah. Utsman bin Affan, beliau menikahi anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ruqayyah. Ruqayyah. Kalau dalam bahasa Banjar jadi Rugayah. Dikiau Gayah. Ya, Ruqayyah. Ya, dan meninggal Ruqayyah ini, kemudian menikah lagi dengan salah satu istri, salah satu anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga, yaitu bernama Ummu Kalthum. Ummu Kalthum. Makanya beliau Utsman bin Affan mempunyai gelar Dzun-Nurain. Dzun-Nurain. Tulisan Dzun-Nurain dalam bahasa Arab begini. Dzunnurain. Dzunnurain. Artinya dua orang yang memiliki cahaya, seorang yang memiliki dua cahaya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Kemudian beliau termasuk orang yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga, yaitu Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Zubair, kemudian Sa'ad, Sa'id, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan terjadi kejadian yang menarik, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, empat orang ini berada di atas Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Uhudun jabalun min jabalil jannah yuhibbuna wa nahnu nuhibbuhu. Uhud adalah gunung dari gunung surga. Dia mencintai kita dan kita mencintai Gunung Uhud. Ketika itu Uhud saking cintanya ingin mengekspresikan cinta dia kepada empat orang ini, dia bergetar. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uskun ya Uhud." Diam wahai Uhud. "Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diamlah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang bergelar As-Siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan dua orang yang akan mati syahid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dua orang tersebut Umar dan Utsman. Dan ini menunjukkan mukjizat nabawiyah, mukjizat kenabian, bahwa sebelum terjadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan bahwa dua orang tersebut akan mati syahid. Dan terbukti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh seorang Majusi, Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kejadian yang menarik juga terhadap Utsman bin Affan adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baiat yang disebut dengan baiatur ridwan, baiat di bawah pohon ridwan. Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW ceritanya ingin pergi umrah, kemudian tidak jadi. Karena terjadi perjanjian Hudaybiyah. Karena dilarang untuk masuk ke negeri atau ke kota Mekah. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka terjadi bai'at di bawah pohon. Innal ladhina yubayi'unaka tahta syajar. Sesungguhnya orang yang membai'at engkau di bawah pohon. Nah, waktu itu Utsman bin Affan, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini, tangan beliau yang satu dengan tangan beliau yang begini, ya, beliau mengatakan hadhihi an Utsman. Ini tangan atas nama Utsman. Kenapa demikian? Karena ceritanya Utsman bin Affan diutus oleh Rasulullah ke Mekah menjadi utusan kaum muslim untuk negosiasi. Yang tersebar kabar adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy membunuh Utsman bin Affan. Makanya Rasulullah SAW sebagai solidaritas terhadap sahabatnya, beliau mengatakan, ini tangan untuk Utsman bin Affan. Artinya beliau termasuk orang yang membaiat Rasulullah SAW. Kemudian bapak ibu saudara saudari, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab dengan cara syura, majelis syura, majelis permusyawaratan. Yaitu begini ceritanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di akhir-akhir kepemimpinan beliau menunjuk 6 orang yang merupakan ahlul hilli wal 'aqd, Artinya orang-orang yang benar-benar pantas untuk mengambil keputusan dan kewenangan. Enam orang ini, nah saya lupa nama enam orang ini, ada yang ingat? Enam orang ini, kalau tidak salah diantaranya ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Amr bin As, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada dua orang lagi saya lupa. Enam orang yang merupakan ahli syura. Nah dari sinilah para ulama mengatakan, ini kebetulan kita ingin memilih presiden kita. Jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan mendapatkan pemimpin yang saleh dan musleh. Maka cara yang paling benar untuk mencari pemimpin adalah dengan syura, dengan permusyawaratan, majlis permusyawaratan. Yang menentukan siapa anggota majlis tersebut pun adalah orang-orang yang memang benar-benar terpercaya. Ya, tidak melalui sistem yang disebut dengan demokrasi. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian akhirnya pada tanggal awal bulan Muharram, pada tanggal 1 dari bulan Muharram tahun 24, ya, beliau dibaiat menjadi pemimpin sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahun berapa? Tanggal berapa? 1 bulan 1 tahun berapa? 24 Hijriah, menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau seperti yang sudah kita sebutkan tadi, beliau mati syahid, dibunuh oleh orang-orang Khawarij pada hari Jumat, pada tanggal 18 dari bulan Zulhijjah, setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar. Dan beliau dikuburkan pada malam Sabtu, pada tahun 35 Hijriyah. Ya, dikuburkan pada malam Sabtu, pada tahun 35 Hijriyah. Dan kuburan beliau berada di Baqi'. Salah satu sifat yang kita bisa ambil dari Utsman bin Affan adalah sifat pemalu. Ya, jika Anda mempunyai sifat pemalu, maka jaga sifat pemalu tersebut. Jangan sampai hilang dari diri kita. Dan sifat pemalu bukan sebuah kekurangan. Jika anak-anak Anda mempunyai sifat pemalu, maka biarkan dia mempunyai sifat pemalu. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki menasihati saudaranya fil haya, dalam sifat malu. Artinya jangan terlalu malu dong, jangan terlalu malu. Maka kata Rasulullah SAW, da'hu fa innal haya'a kulluhu khair. Artinya biarkan dia, sesungguhnya sifat malu itu seluruhnya adalah baik. Terutama sifat malu yang harus dimiliki oleh seorang perempuan agar bisa terjaga kesuciannya, keperawanannya, kewanitaannya, feminismenya terjaga. Ya, kan tidak bagus atau bukan termasuk sifat feminin kalau seandainya perempuan tertawa terbahak-bahak, ha ha ha ha, ya apalagi di rumah makan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib, kemudian poin selanjutnya adalah makna dari hadis ini. Di sini diceritakan anna Utsman da'a biwudhu'in, bahwasanya Utsman pernah meminta air wudu. Ya, meminta air wudu, artinya beliau pernah meminta kepada Humran untuk didatangkan air wudu. Kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telapak tangan adalah batasannya pergelangan tangan, ya. Yang membedakan antara lengan dengan telapak tangan adalah tulang yang ada pada pergelangan tangan tersebut, ya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, dalam bahasa Arab telapak tangan disebut dengan kaffun. Kenapa demikian? Li'annaha takuful adza 'anil badan. Karena ya, telapak tangan dia menahan bahaya untuk anggota tubuh. Jadi dengan tangan tersebut tertahan bahaya untuk anggota tubuh. Makanya disebut dengan kafun, li'annaha takuful adza 'anil badan, karena dia menahan bahaya untuk badan. Taib. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Telapak tangan yang dibasuh ya, bukan sama lengannya, telapak tangan saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian berkumur-kumur. Dalam bahasa Arabnya summa tamadmadha, berkumur-kumur. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, tamadmadha dalam yang diterjemahkan di buku kita berkumur-kumur adalah adaral ma'a fi famihi. Dia memutar-mutarkan air di mulutnya. Itu namanya berkumur-kumur. Ya, memutar-mutarkan air di mulutnya. Itu namanya apa? Madmadah atau berkumur-kumur. Kemudian menghirup air ke hidung, ya, yang disebut dengan istinsyak. Apa arti menghirup air ke hidung? Maksudnya adalah kalau kita lihat kamus bahasa Arab, istinsyak, dzadzbul ma bin nafasi ila batinil af. Kita menghirupkan dengan nafas air tersebut ke dalam hidung. Sampai dalam jadinya, ya, ke dalam hidung. Nah, ini namanya menghirupkan air ke hidung dan atau mengeluarkannya, yang disebut dengan istinsar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini Utsman bin Affan melakukan lalu membasuh wajah 3 kali. Wajah kenapa disebut dengan wajhun dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Indonesia juga jadi wajah. Dan ini salah satu kata Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Wajhun, wajah. Karena kenapa disebut wajhun? Muka kita ini kenapa disebut wajhun atau wajah? Karena dia yang menghadap sesuatu. Dia yang menghadap sesuatu. Karena wajah itu diambil dari kata muwajaha. Ya, menghadap sesuatu. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari, batasan wajah perhatikan, min manabiti sya'ri al-mu'tad ila ma nazala min al-lihyati wadh-dhaqni tulan. Secara vertikal dari atas ke bawah lurus, ya. Ini adalah dari mulai tumbuhnya rambut yang wajar. Ada yang tidak wajar kan sampai sini-sini rambutnya. Ya, yang wajar dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke mana? Sampai ke dagu dan juga sampai ke dagu, termasuk di dalamnya adalah jenggot. Ini secara vertikal. Adapun horizontal dari kanan ke kiri, dari yang rata, yaitu wa minal udhuni ilal udhuni ardhan, dari telinga ke telinga. Nah, itu batasan wajah yang sepatutnya dibasuh ketika kita berwudu. Dalam hadis ini disebutkan lalu membasuh wajahnya 3 kali. Nah, wajahnya tersebut itulah yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian di sini Utsman bin Affan disebutkan kemudian membasuh kedua tangannya yang kanan sampai siku 3 kali. Siku, ya, sampai, kata-kata sampai siku itu kasih footnote, maksudnya adalah sampai di sini siku termasuk bagian darinya. Jadi bagian yang dibasuh. Sampai siku, siku termasuk bagian yang dibasuh. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Allah berfirman ilal marafiqi wamsahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, jika kalian ingin salat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Siku masuk ke dalam yang dibasuh. Ya, dan itu dijelaskan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi siku masuk ke dalam yang dibasuh. Ya. Taib, kemudian di sini disebutkan lalu tangan kirinya sama seperti itu. Lalu tangan kirinya sama seperti itu. Kemudian lanjutkan, kemudian menyapu kepalanya. thumma masaha bi ra'sihi, menyapu kepalanya. Dan batasan kepala adalah min manabiti sya'ri min jawanibil wajhi ila a'lar raqabah. Artinya dari ya, batasan kepala yang disapu adalah dari mulai ujung rambut yang ada di dahi sampai kepada bagian-bagian wajah ya, kemudian kepada bagian yang paling tinggi dari leher ya, bagian yang paling tinggi dari leher. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun Utsman menceritakan dalam hadis ini, thumma masaha bi ra'sihi ya, kemudian beliau di sini disebutkan menyapu kepalanya. Kepalanya bi ra'sihi itu masuk ke dalam sapuan. Jadi seluruh kepala masuk ke dalam sapuan ya. Jadi sampai sini masuk ke dalam sapuan. Lalu membasuh kedua kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki 3 kali. Mata kaki ya adalah adhmani nati'ani fi asfalis saq. Jadi ada kaki, betisnya, kemudian ada dua tulang yang muncul ya, yang muncul, dan dia terletak di bawah betis. Dia terletak di bawah betis. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, Allah berfirman, wamsahu bi arjulikum ilal ka'bain. Artinya wasilu bi arjulikum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai kepada kedua mata kaki. Artinya dua mata kaki masuk kepada basuhan. Dua mata kaki masuk kepada basuhan. Kemudian yang kaki kirinya sama seperti itu, sama juga. Lalu ia berkata, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makna dari hadis ini, dan hadis ini muttafaqun alaih. Artinya muttafaqun alaih istilah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa maksudnya muttafaqun alaih? Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, jadi derajat hadis sudah jelas, hadisnya sahih. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, satu, keutamaan Utsman bin Affan. Keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana beliau ketika mengajar maka langsung mencontohkan dengan contoh, bukan hanya sekedar dengan ucapan ya, mencontohkan dengan contohnya langsung. Kemudian faedah yang selanjutnya, hadis ini termasuk salah satu hadis yang merupakan pokok tata cara berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan pokok tata cara berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya para ulama menjadikan hadis ini sebagai umdah, sebagai referensi dalam berwudu ya, sebagai sandaran, salah satu hadis sandaran dalam berwudu, karena masih banyak hadis-hadis yang lain juga disampaikan, dijadikan sebagai sandaran. Perhatikan perkataan para ulama tentang hadis ini, seperti perkataan Ibnul Mulaqtin dalam kitabnya Syarhu Umdatil Ahkam, disebutkan bahwa huwa aslun azimun fi sifatil wudu. Ini adalah hadis yang merupakan pokok asal muasal tentang sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini hadis merupakan pokok asal muasal tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, faedah yang ketiga yaitu diperbolehkan untuk meminta agar didatangkan air. Meminta agar didatangkan air untuk berwudu. Karena asal hukum meminta itu tercela, tetapi untuk wudu boleh kita minta didatangkan air. Ya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hikmah selanjutnya yaitu hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Meskipun hukum membasuhnya tidak wajib. Ya, meskipun hukum membasuhnya tidak wajib. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, "Walaisa ghusluhuma biwajibin 'inda ghairil qiyam minan naum bighairi khilafin na'lamu." Artinya, dan bukan membasuh kedua telapak tangan wajib bagi siapa yang bangun bukan dari tidurnya. Jadi kalau kita tadi misalkan kita di pasar, kita bekerja, ingin sholat zuhur, kita berwudu membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini hukumnya tidak wajib. Yang wajibnya kapan? Kalau setelah tidur malam atau tidur siang. Tidur malam atau tidur siang. Tapi yang lebih ditekankan tidur malamnya. Dan apa hikmah? Ini pelajaran selanjutnya. Apa hikmah membasuh kedua telapak tangan? Maka hikmahnya adalah karena kedua telapak tanganlah yang merupakan alat untuk berwudu. Ini kan luar biasa. Hikmah dari membasuh kedua telapak tangan karena memang kedua telapak tangan alat untuk apa? Untuk berwudu. Jadinya maksudnya ketika kita membasuh wajah, ketika kita membasuh kedua tangan, ketika kita mengusap rambut kepala, ya, dan telinga, ketika kita membasuh kaki, semuanya memakai apa? Memakai kedua telapak tangan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa termasuk hikmah dalam membasuh kedua telapak tangan adalah karena kedua telapak tangan adalah alat untuk berwudu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, pelajaran selanjutnya, terlihat jelas bahwa Utsman bin Affan membasuh kedua telapak tangan 3 kali itu dengan 1 gayung air. Satu gayung air. Ya. Karena di sini Utsman diceritakan, faghassala kaffayhi 3 marrat. Kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Artinya dengan 1 gayung itu dibasuh 3 kali. Tidak usah ngambil gayung yang lain, tetapi dengan 1 gayung itu apa? Dibasuh 3 kali. Dan ini tidak berlaku kalau kita memakai ledeng, ya, memakai shower atau yang semisalnya. Kemudian Bapak Ibu, dan di sana ada riwayat lain, fa afragha ala kaffayhi 3 mirar faghassalahuma. Lalu beliau menuangkan di atas pada kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, lalu beliau membasuh keduanya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa membasuh kedua telapak tangan, ya, itu hanya dengan 1 gayung kalau kita memakai gayung, bukan 3 kali gayungan. Kemudian ada tambahan yang lain lagi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Maimunah radhiyallahu anha, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan. Lihat, aku pernah melihat meletakkan, kata Maimunah radhiyallahu anha, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam air wudu agar bisa mandi junub. Maka beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya 2 kali atau sebanyak 3 kali. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa membasuh kedua telapak tangan dengan apa? 1 gayung air saja, bukan 3 kali gayung. Ya, demikian. Ini agar kita lebih teliti wudunya lagi. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang keenam. Keenam apa ketujuh? ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat. 6 atau 7? 6 atau 7? Ulangi. Yang 7 ulangi, yang 6 ulangi. Ulangi. 1. Keutamaan Utsman bin Affan menjelaskan wudu dengan langsung mempraktekannya. Yang kedua, hadis ini adalah salah satu pokok dari tata cara berwudu. Yang ketiga, diperbolehkan untuk meminta air dalam dalam rangka berwudu. Karena asal hukumnya seseorang ya dianjurkan untuk tidak minta-minta kecuali kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Yang keempat, disyariatkan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Ya, yang kelima, membasuh kedua telapak tangan bukan sesuatu yang wajib, sudah kita sebutkan tadi. Ya. Ya, yang kelima, membasuh kedua telapak tangan, hikmah dari membasuh kedua telapak tangan adalah karena kedua telapak tangan adalah alat untuk berwudu. Yang keenam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membasuh kedua telapak tangan 3 kali dengan 1 kali gayung. Yang ketujuh sekarang. Taib. Yang ketujuh yaitu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hadis ini menunjukkan dianjurkannya untuk menigakalikan basuhan. Ya. Yang disebutkan secara 3 kali. Seperti berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian membasuh kedua kaki. Ini 3 kali 3 kali, maksudnya dibasuhnya dan dikerjakannya 3 kali 3 kali. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, babul wudhu'i thalasan thalasan, bab berwudu itu dengan 3 kali 3 kali. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan selanjutnya yang ke-8, diperbolehkan untuk membasuh sebagian anggota wudu 3 kali, sebagian yang lain 2 kali. Diperbolehkan membasuh sebagian anggota wudu 3 kali, sebagian yang lain 2 kali. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa ghassala wajhahu thalathan wa ghassala yadayhi marratain wa masaha ra'sahu marratan. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya 2 kali, artinya tangan kanan 2 kali, tangan kiri 2 kali, membasuh kepalanya, mengusap kepalanya 1 kali. Nah, ini boleh berarti, ya, berdasarkan hadis ini diperbolehkan kita tidak mesti harus apa, harus 3 kali seluruhnya dari awal sampai akhir, tidak. Tetapi boleh kalau seandainya wajah 1 kali, kemudian tangan 2 kali, kaki 3 kali, kemudian mengusap kepala 1 kali, boleh. Artinya tidak sama, tidak mesti harus sama dari mulai awal sampai akhir berdasarkan hadis ini. Perhatikan perkataan Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu', ya, Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, fihi dalalatun ala jawazi mukhalafatil a'dha. Di dalam hadis tersebut terdapat bukti atau dalil bahwa bolehnya tidak sesuai basuhan satu anggota dengan yang lainnya. Boleh. Satu anggota dengan yang lainnya boleh tidak sesuai. Ghassala ba'daha thalathan wa ba'daha marratain. Sebagian kita basuh 3 kali, sebagian yang lain 2 kali. Nah, pertanyaan, kalau di tangan kanan 3 kali, tangan kirinya 1 kali, boleh enggak? Hah? Maka jawabannya, Bapak Ibu, yang ada adalah jenis. Jadi kepala 3 kali basuh misalkan, kemudian tangan kanan tangan kiri 2 kali 2 kali, nah begitu boleh. Atau tangan kanan tangan kiri 1 kali 1 kali, itu boleh. Adapun tangan kanan 2 kali, tangan kiri ah koler 1 kali jegin, ya, maka itu tidak ada atau belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, Imam Nawawi kemudian mengatakan wa ba'daha marratan, dan sebagian yang lain 1 kali. Wa hadza jaizun, ini boleh, bukan wajib ya. Boleh, artinya kalau ingin mengerjakan silahkan. Wal wudu ala hadhihi sifati sahihun bila syakkin. Wudu dengan sifat seperti ini sah tanpa ada keraguan. Walakinnal mustahabba tathhirul a'dha kullahu kulliha thalathan thalathan kama qaddamna. Akan tetapi yang sangat dianjurkan adalah membasuh anggota-anggota wudu seluruhnya 3 kali 3 kali. Taib. Wa innama kanat mukhalafatuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil awqat bayanan lil jawaz. Kadang-kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam membasuh muka 3 kali, kemudian tangan 2 kali 2 kali, kaki 3 kali misalkan, itu menunjukkan kepada penjelasan tentang kebolehan. Ya, tentang kebolehan. Isa ya. Ya, silakan adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bicarakan faedah yang keberapa? Yang ke 8. Bahwa apa? Diperbolehkan untuk membasuh anggota wudu berbeda jumlah bilangannya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya, tidak diperbolehkan membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan ijma' ala karahati ziyadah ala thalath, yaitu kesepakatan para ulama tentang makruhnya menambah basuhan wudu lebih dari 3. Ya, bahkan sebagian ulama nanti akan saya bacakan, mereka menganggap itu sebuah dosa. Ya, hal ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya riwayat Imam An-Nasa'i, ya, dan hadisnya hasan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadzal wudu faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Inilah tata cara berwudu yang benar. Barang siapa yang menambah atas itu, yaitu berwudu 3 kali 3 kali, maka sungguh ia telah berbuat buruk, melampaui batas dan melakukan kezaliman. Lihat perkataan para ulama tentang tidak bolehnya lebih daripada 3 kali. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan setelah beliau meriwayatkan hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu membasuh anggota wudunya 3 kali 3 kali, beliau berkata, wal 'amalu 'ala hadza qad 'inda 'amati ahli al-'ilm anna al-wudu'a yujzi'u marratan marratan wa marrataini afdal wa afdaluhu thalathun wa laisa ba'dahu syai. Bahwa mengamalkan hadis ini menurut para kebanyakan ulama bahwa berwudu diperbolehkan atau sah 1 kali 1 kali membasuhnya, atau 2 kali 2 kali lebih utama, lebih utama lagi 3 kali, dan tidak boleh lebih dari itu. Di dalam perkataan yang lain, Abdullah bin Mubarak mengatakan, la amanu idza zada fil wudu ala thalath an ya'tham. Aku tidak menjamin kalau ada orang yang menambah wudunya lebih dari 3 kali maka dia berdosa. Aku tidak menjamin dia lepas dari dosa. Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rahuyah mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami' Tirmidzi, la yazidu 'ala thalath illa rajulun mubtala. Tidak ada yang menambah dari 3, ya, kecuali seseorang yang diuji, kecuali seseorang yang diuji. Kemudian ada lagi perkataan yang menarik juga dari Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai yang sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah, tasydidul wudu minasyaitan. Terlalu berlebihan dalam berwudu itu termasuk daripada syaitan. Terlalu berlebihan dalam berwudu, ya. Tidak boleh lebih dari 3. Walau kana hadza fadlan la uthara bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu baik, niscaya akan diwariskan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lihat, ya, yang menjadi standar adalah siapa? Para sahabat. Kalau itu baik, niscaya akan diwariskan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita salat Isya, ada tambahan riwayat, ya, yang tidak ada dalam buku bapak-bapak sekalian. Tambahan riwayat adalah penyempurna dari hadis ini. Jadi hadis ini ada tambahannya sebenarnya. Jadi begini, setelah Utsman bin Affan berwudu dengan sempurna, kemudian beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini, sebagaimana disebutkan dalam kitab kita. Kemudian ada tambahannya. Kemudian Nabi bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma qama fa raka'a rak'atain la yuhditsu fihi ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lihat keutamaan berwudu, ya. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia tidak berhadas di dalam keduanya. Nah, nanti kata-kata berhadas di dalam keduanya apa artinya kita bahas. Maka niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Kan keutamaan berwudu dengan sempurna, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran yang ke 10 yang terakhir bahwa keutamaan mengerjakan sholat setelah berwudu, yaitu diampuni dosanya. Dan saya sering mengatakan, apa saja amalan yang berpahala menghapuskan dosa, jangan pernah diremehkan. Karena kita ini harus mengakui bahwa kita sudah dicap sebagai makhluk-makhluk yang banyak dosa. Ya, maka jangan pernah remehkan amalan-amalan yang menghapuskan pahala. Ini nanti masuk bulan Ramadan. Dan saya umumkan di sini bahwa saya akan safar tanggal 10 sampai 19. Kemudian setelah itu, dari mulai tanggal 21, 23, 24, 25, 26, kita akan tidak mempelajari kitab-kitab seperti biasanya. Kita akan kajian intensif ilmiah Islam persiapan sebelum Ramadan, bulan penuh berkah, yang nantinya akan ditempel oleh panitia materi-materi kajiannya. Dan saya harapkan semua yang hadir di sini dan setiap malamnya agar bisa berhadir pada malam-malam itu. Dari mulai tanggal 21, 22 saya ya betul, 22 saya di Baitul Hikmah, 23, 24, 25, 26. Ya. Karena malam itu, dari malam pertama kita akan bagikan materi kajian intensifnya. Karena 5 pertemuan ini ada materinya, kita akan bagikan biar bisa mengikutinya nanti insyaallah taala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seperti bulan Ramadan, seperti yang ingin saya sebutkan tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Lihat, diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kedua, dalam qiyam Ramadan, itu tadi puasa, qiyam, bangun malam pada bulan Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun pada bulan Ramadan untuk beribadah, bangun malam maksudnya, maka diampuni karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan masih banyak lain, doa setelah makan, mengampunkan dosa yang telah lalu. Jangan pernah remehkan amalan-amalan yang apapun itu, dan dia berpahala menghapuskan dosa, maka jangan pernah diremehkan. Nah, makanya faedah yang ke-10 yang terakhir dari hadis ini adalah bahwa keutamaan mengerjakan sholat setelah berwudu, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, wudunya harus sempurna seperti Rasulullah. Yang kedua, sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat setelah berwudu. Dengan catatan sholatnya itu tidak berhadas di dalamnya. Para ulama menyatakan maksud tidak berhadas adalah tidak memikirkan yang di luar sholat. Tidak memikirkan yang di luar sholat. Taib, itu kira-kira Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita ambil terakhir, faedah terakhir, bahwa seluruh hadis yang menyebutkan tentang pengampunan dosa, saya ulangi, seluruh hadis yang di dalamnya terdapat sebuah amalan yang menyebutkan tentang pengampunan dosa, maka maksudnya adalah pengampunan dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Saya ulangi, seluruh hadis yang menyebutkan di dalamnya mengamalkan sebuah amalan dan diampunkan dosa, maksudnya adalah dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Kenapa demikian? Karena dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah selesai. Saya pribadi mohon maaf kalau seandainya habis sholat Isya kita selesaikan, karena pengurus masjid ada rapat intern di dalam masjid ini, maka tidak menerima pertanyaan. Dan untuk dari tanggal mulai besok tetap ada kajian dan yang akan mengisi adalah Ustadz Khairullah Hafizahullah Ta'ala. Kalau seandainya tidak ada kajian pun akan diumumkan nanti melalui SMS. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.